بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita buka di halaman ke-135 melanjutkan pada dua paragraf yang terakhir. Disitulah kita terakhir bacakan atau kita bahas pada kajian yang lalu. Mudah-mudahan masing-masing sudah bisa memiliki kitabnya. Maka dibuka pada halaman yang diisyaratkan, dua paragraf terakhir. Lebih lanjut, Al-Syeikh Salih bin Fauzan, Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, mensyarah terkait dengan Al-Ihsan. Al-Ihsan yang hubungannya atau kaitannya antara hamba dan makhluk. Kata beliau, وَأَمَّا الْإِحْسَانُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْخَلْقِ. Adapun ihsan yang hubungannya antara hamba dengan makhluk, yakni sesama makhluk, فَمَعْنَاهُ, maka maknanya, kata beliau, yang akan beliau sebutkan sekian bentuk-bentuknya yang patut kita cermati bersama. Kata beliau, badlul ma'ruf lahum, mencurahkan kema'rufan untuk mereka, kema'rufan, kebaikan, apa yang bisa kita lakukan, yang kecil menurut kita sampai yang berikutnya dan berikutnya yang besar. Wa kaful adza anhum. Ini sudah kita lalui apa yang dibacakan di sini. Menahan diri mengganggu mereka. Bagaimana caranya kita berusaha untuk tidak mengganggu saudara kita dalam bentuk apapun, lisan maupun perbuatan. Bagaimana caranya? Sebagaimana pula kita tidak mau diganggu, tidak mau disakiti, tidak mau dan sebagainya. Maka terapkan itu kepada saudaramu. Nah, bi an tut'imal ja'i', dengan cara engkau beri makan yang lapar, wa taksul 'ari, engkau beri pakaian yang telanjang atau yang tidak memiliki, wa tu'inu, wa tu'ina bijahikal muhtaj, Engkau tolong, engkau bantu dengan kedudukanmu al-muhtaj, orang yang memerlukan, yang membutuhkan. Wa tashfa'a, engkau syafa'ati liman ihtaja syafa'ah, bagi siapa yang membutuhkan syafa'at. Tabdhul al-ma'ruf, engkau curahkan kebaikan, kema'rufan. Jami'a wujuhil ma'ruf, seluruh atau kesemua bentuk-bentuk kema'rufan. 6. Sebisa yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian terlewat begitu saja, kita belum mampu atau belum ikut andil di dalam melakukan kema'rufan. 6. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan sebagaimana yang kita sudah kaji atau sebagiannya sudah kita kaji dalam kitab Al-Adabul Mufrad, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kema'rufan sedikit pun. Alah, cuma gitu aja kok. Terus perlahan, selangkah demi selangkah diremehkan. Gampang dia nunggu menurutnya ma'ruf yang besar saja nanti yang saya lakukan. Jangan. Bisa jadi ma'ruf yang kecil menurut kita jadi besar di sisi Allah Jalla wa'ala, bergantung kepada niat kita. 6. Selama kita bisa membenahi terus-menerus niat kita, maka sekalipun yang kita kerjakan itu menurut kita, menurut orang lain kecil, remeh, maka bisa jadi besar di sisi Allah Jalla wa'ala. 6. Ma'ruf, sekian banyak bentuk kema'rufan. 6. Wa tukrim ad-dhaif, memuliakan tamu, dan engkau memuliakan tamu. Wa tukrima al-jar, engkau muliakan pula tetangga. Sekian bentuk-bentuk al-ihsan. 6. Kalaupun kita belum bisa melakukan sepenuhnya, setidaknya kita turut andil dan berusaha. 6. Berusaha, kita bukan makhluk yang sempurna, kita banyak kekurangan, tapi tidak terus-menerus kita biarkan dalam keadaan seperti itu, melainkan kita berusaha. Karena yang disebutkan itu semua adalah sunnah, adalah tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersumberkan dari hadis yang sahih. Apa-apa yang beliau sebutkan tadi dan berikutnya nanti adalah amalan-amalan sunnah yang sepantasnya bagi kita untuk tidak ketinggalan. Jangan menunggu sempurna. Kita banyak kurang, kita banyak salah, tapi apakah dengan itu kita terhenti untuk berbuat? 6. Yang salah dibenahi, dikoreksi. Mungkin niatnya tadi belum ikhlas sepenuhnya, namun tetap kita berusaha melakukannya. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga. La yasdur, kita terhenti sampai di situ pada kajian yang lalu. La yasdur minka, tidak muncul darimu, illa khairi lijarik, melainkan kebaikan untuk tetanggamu. Bagaimana kita bisa mengawali, memulai memberikan kebaikan kepada tetangga kita. Tidak menunggu dia berbuat baik kepada kita, baru kita baiki. Nah, wa takuffa adzaka anhu, dan kau berusaha menahan gangguanmu anhu, darinya atau kepadanya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka setidaknya kita menahan diri dari mengganggunya. Jangan. Nah, tidak baik mengganggu tetangga, baik dalam bentuk suara, perbuatan, dan yang lainnya. Fala yasdur minka adza lahu wala li ghairi. Maka tidak muncul darimu gangguan padanya dan tidak pula kepada selainnya, baik tetangga maupun keumuman manusia atau kaum muslimin. 6. Maka kita selalu berhati-hati, jangan sampai mengganggu. 6. Sebagaimana kita tidak mau diganggu. 6. Minan nas man la yasduru minhu illa adza. Ada sebagian dari manusia tidak muncul darinya kecuali gangguan. Sukanya memang ganggu. Rasanya ada yang kurang kalau tidak ganggu saudaranya. 6. Rasanya puas, plong ketika dia sudah mengganggu walaupun persentase yang kecil. Dan ada tipe yang seperti itu. Ada di antara manusia yang mana tidaklah muncul darinya kecuali gangguan, nyakiti, dan sebagainya. Ini bentuk kelompok yang pertama. Antum kasih tanda, itu yang pertama. Minan nas man la yasduru minhu illa adza. Ada apa tidak? Iya, tentunya ada kalau dicari-cari. Oh, ini golongan yang ini. Oh, ini golongan yang ini. Golongan yang ini, yang kedua, minan nas man yasdur minhu adza wa khair. Jenis kedua, ada di antara manusia yang tidak muncul darinya gangguan, yang muncul darinya gangguan dan juga khair, kebaikan. Campur. Kadang ada model ininya, kadang model itunya. 6. Lagi datang apanya? Nah, ini muncul adza. Gimana ganggu saudaranya? Lagi datang hatinya lagi lapang, khair, baik. Insyaallah. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, wa minan nas man la yasdur minhu. Ada di antara manusia yang tidak muncul darinya illa khair, kecuali kebaikan. Insyaallah antum sudah bisa jawab sendiri mana tingkatan yang terbaik. Maka oleh karenanya kata Syekh Al-Fauzan di akhir dari paragraf ini, fahadza fi a'la at-tabaqat. Maka yang ketiga ini a'la, yang paling tinggi, at-tabaqat, tingkatan-tingkatan yang ada. Yang tidak muncul darinya kecuali kebaikan. Ada saudaranya, dia merasa aman. tidak terganggu, malah justru dapat manfaat. Manfaat yang real, yang tampak kasat mata ataupun dalam bentuk abstrak. Nyenengkan kalau dia datang, adem, enak ketemunya itu, ndak cepat nyingkrio kamu. Cepat-cepat tagalok kamu. Bukan begitu, tapi memang suka kalau dia datang. Nah, karena apa? La yasdur minhu illa khair. Tidak muncul darinya kecuali kebaikan. Selalu kecipratan manfaatnya. Sedikit ataupun banyak. Nah, ini yang diharapkan oleh mayoritas orang. Nah, dari golongan yang ketiga. Nah, itu semua bentuk al-ihsan bainal abdi wal khalqi. Contoh-contoh yang ada tentunya bisa digambarkan sendiri di tengah-tengah kita di dalam menjalani kehidupan ini. Selanjutnya kata beliau di paragraf yang terakhir di halaman ini, badlul khair linnas, mencurahkan kebaikan untuk manusia, wa kaful adza anhum, dan berusaha menahan diri gangguan dari mereka. Huwa al-ihsan linnas. Bentuk seperti ini secara umumnya adalah al-ihsan linnas. Bentuk berbuat ihsan kepada manusia. Tatkala antum melakukan atau amalkan ini, berarti antum sedang mengamalkan salah satu ayat Allah, salah satu ayat Al-Quran. Bukankah ahlus sunnah adalah yang terdepan mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah? Bukankah ahlus sunnah itu berpegang dengan Al-Quran wa sunnah ala salafi, ala fahmi salafil ummah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi pendahulu yang terbaik, maka tentunya sebelum yang lain Ahlus Sunnah adalah terdepan. Bersegera, cepat merespon terhadap setiap perintah Allah dalam Al-Quran maupun setiap apa yang Allah perintahkan melalui sunnah nabinya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu, jenis katanya fi'il amr, kata perintah. Dan itu jamak karena ada waw dan lam. Ahsinu, panjang. Sementara bentuk tunggalnya dari kata perintah tadi, ahsin. Ahsin, ahsina, ahsinu. Mufrad, bentuk dua, barulah jamak. Ahsin, ahsina, ahsinu. Maka Allah katakan, berbuat baiklah, berbuat ihsan. Ihsanlah kalian. Siapa yang memerintah? Allah Rabbul Alamin. Maka setiap kita baca Al-Quran, kita merasa Allah menunjukkan ayat itu kepada kita. Jangan noleh ke sana kemari, ini bukan buat saya ini. Wah, seakan-akan baca Al-Quran, ya baca sudah ayatnya. Tapi tidak merasa, tidak diresapi bahwa itu ditujukan kepada kita. Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Mengarahkan, menunjuki kita kepada siratul mustaqim. Kepada jannahnya, kepada keselamatannya. Allah larang sesuatu karena itu mudarat, kebinasaan. Menjadi sengsaranya kalian. Menjadi sebab terjerumusnya kalian kepada kebinasaan, kepada nerakanya. Ini tidaklah kualitas kita baca Al-Quran bukan sekedar baca. Bukankah Al-Quran itu untuk diamalkan? Maka fahami Al-Quran dengan baik. Merasa ditegur kita dengan Al-Quran. Nah, kita yang merasa ditegur kalau kita salah. Kalau kita kurang diingatkan pula oleh Al-Quran. Maka salah satunya Allah mengingatkan, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Kira-kira perbuatan baik ini untuk Allah dapat persentasenya atau untuk kita? Apa jawabannya? Setiap Allah perintahkan suatu kemaslahatan untuk hamba, maka untuk hamba itu sendiri. Sama sekali Allah tidak mendapatkan bagian. Melainkan kalian mau, kalian yang untung, kalian yang manfaat, kalian yang selamat. Nah, maka salah satunya Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan. Seandainya Allah tidak sebut dalam bentuk fi'il amr, kata perintah, maka setiap yang Allah arahkan, Allah tunjukkan kepada kita, wajib untuk kita amalkan, kita lakukan. Apalagi ketika Allah sebut dalam bentuk kata perintah. Semakin ditekankan. Buktinya coba lihat kelanjutannya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah itu yuhibbu, cinta. Siapa yang cinta? Allah. Bukan yang lainnya. Adakah cinta yang kita harapkan selain Allah Jalla wa'ala? Bagaimana kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, kepada kita? Maka sudah barang tentu Allah ridha kepada kita. Sungguh Allah itu cinta kepada siapa? Salah satunya golongan yang namanya muhsinin. Yang berbuat ihsan. Bukankah kita beribadah untuk meraih cintanya Allah? Salah satunya diraih dengan berbuat ihsan. Berbuat baiklah kalian. Sungguh Allah itu yuhibbul muhsinin. Kita cari ayat-ayat Al-Quran mana saja yang menyebutkan yuhibbu, yuhibbu, yuhibbu. Allah cinta ini, Allah cinta ini, Allah cinta ini. Kita kumpulkan. Nah. Dan alhamdulillah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sudah sebutkan ada sekitar 9 di surat dan ayat yang beliau sebutkan ketika mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, syarahnya beliau tentang bab al-mahabbah, bab kecintaan. Maka tentu kita berusaha meraih, mencari, terus menelusuri, tidak henti-hentinya. Untuk apa hidup ini kalau bukan untuk meraih cintanya Allah? Hidup yang sebentar, setelah itu kita mati, semuanya pasti mati. Setelah mati kita hidup di alam yang lain selama-lamanya. Tidak bisa balik lagi ke dunia. Maka perjuangkan dengan serius nasib kita. Dunia ini tinggal berapa tahun lagi. Setelah itu kita hidup selama-lamanya. Hatta al-baha'im. Sampai-sampai kepada binatang ternak pun kita disuruh berbuat ihsan. Yajibu an tuhsina ilaiha. Wajib untuk berbuat ihsan kepadanya. Bagaimana caranya? Bi an tuhayyi'a laha. Dengan berusaha menyediakan baginya ma tahtaju ilaihi, apa yang dia butuhkan. Mungkin lapar, kasih apa atau apa makan. Mungkin haus, kasih minum. Yang nanti sebentar lagi kita akan lihat kisahnya. Itu al-baha'im. Dengan cara berupaya untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Apalagi wa tamna'a. al-adha anhu. Engkau cegah mengganggunya. Jangan diganggu. Kalau memang dia tergolong binatang yang layak dan memang harus dibunuh, maka bunuhlah. 6. Wa turaffiq biha, dan bersikap lunaklah dengannya. Tiga bentuk tadi, hadza minal ihsan ilal bahaim. Ini bentuk ihsan kepada binatang, kepada hayawan. Telah diajarkan oleh Islam bukan hanya kepada Bani Adam tetapi juga kepada jenis makhluk yang namanya al-bahaim. Jamak dari al-bahimah, bahimatul an'am. Hatta al-mustahiqqa lil-qatli, sampai-sampai juga kepada yang berhak untuk dibunuh. Apa bentuk ihsannya? La tu'adzibuh, jangan kau azab, jangan kau siksa dia. Bal taktuluhu, tapi kamu bunuh. Qatlah hasanah wa murihah, engkau bunuh dengan cara hasanah yang baik, murihah yang nyaman, tidak merasa tersiksa. Man yajibu alaihi al-qisas, orang yang wajib baginya untuk ditetapkan hukum qisas. Apa hukum qisas itu? Hukum yang ditegakkan balasan atas suatu kesalahan. Nah, yang telah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah, penetapan hukum qisas dibalas dengan yang setara. Nah, nyawa dibalas nyawa, harta dibalas dengan harta, maka al-qisas ditegakkan. Waman yajib, waman wajib alaihi al-had, dan kepada orang yang wajib ditetapkan padanya al-had, hukum had. Telah diatur pula di dalam Islam penetapan hukum had, hukum had. Potong tangan, 6. Rajam, penggal kepala, semuanya tadi berdasarkan rahmah. Maka kepada mereka yang berhak untuk dibunuh itu pun, la tu'adzibuh, jangan diazab, jangan diterlantarkan, jangan dipermainkan nyawanya. Fa'innahu yanfudhu fihi birifqin, maka hendaknya dilaksanakan dengan rifq, dengan lunak, dengan baik. La tamthil, wala ta'zib, wala sabar, tidak dipermainkan, tidak pula diazab, disiksa, tidak pula disabar. Sabar itu dibunuh dengan cara diseret dulu. Nah, ini betul-betul apa, penyiksaan yang keji dan dipermalukan. Ya. Tidak demikian Islam mengajarkan. Tapi yanfudz fihi birifqin, dilakukan dengan rifq. 6. Mari kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan pula Abu Dawud, dan selain keduanya pula dari hadis Syaddad bin Aus. Antum lihat pada footnote bawah nomor 1. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud rahimahumullah, dan selain keduanya dari hadis sahabat, siapa namanya? Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai'in. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali suatu kalimat yang umum, Setelah itu beliau baru berikan rincian atau contoh-contohnya. Sungguh Allah itu katabal ihsan, telah mewajibkan ihsan ala kulli syai, pada segala atau setiap sesuatu. Itu suatu kaidah secara umumnya. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in. Selanjutnya beliau berikan contoh. Fa idza qataltum, jika kamu sedang membunuh, fa ahsinul qitlah, maka perbaiklah cara bunuhnya. Nah, kalau memang itu kategori yang layak dan dibolehkan, bahkan diperintah untuk dibunuh, maka dibunuh. Nah, cicak misalkan suatu binatang yang diperbolehkan dan dituntunkan untuk dibunuh, dan contoh yang lain. Wa idza dzabhtum, kalau engkau menyembelih, fa ahsinu adzbah, maka perbaiklah juga penyembelihannya. Fil qisas, baik itu dalam urusan qisas. 6. Potong tangan, rajam, ditanam ke tanah tinggal separuh dari bagian atasnya, dari dada ke atas. Kemudian dilempari batu. Demikian pula penggal kepala. 6. Sekali tebas. 6. Tidak bertilih-tilih atau kemudian berlarut-larut sampai tersiksa yang dikisos. Au ghairi dzalik, ataupun selainnya. Mimma yalzam al-had, dari yang mengharuskan untuk di-had, untuk ditetapkan hukum had. Kemudian Syekh Al-Fauzan menjelaskan hadis di atas dengan cetakan tebal pada kata fa'idha zabahtum, jika kalian menyembelih. Ai, yaitu maksudnya zabahtum al-hayawanat al-ma'kulah, yaitu engkau sembelih hewan-hewan yang boleh untuk dimakan. Al-ma'kulah. Fa'ahsinu dzibhah, maka perbaiklah penyembelihannya. Beliau sebutkan riwayat lain menyatakan wal yuhidda, hendaknya menajamkan ahadukum, salah seorang di antara kalian, syafratahu. Syafrah artinya pisau besar, parang, itu syafrah. Tajamkan dulu, diasah setajam-tajamnya. Nah, supaya apa? Enak. Begitu sering sebentar, amblas. Nah, kepalanya langsung patah. Darahnya tercucur dengan derasnya, darah segar. Itu yang diinginkan. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia menyamankan terhadap sembelihannya. Kata beliau, fatuhsin hatta lil bahaim, engkau berbuat ihsan sampai-sampai kepada al-bahaim. Diperintah kita seperti itu. Bagian dari sunnah, dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghafara Allahu lil baghi, dan sungguh Allah telah ampuni kepada al-baghi, al-baghi pezina. Min Bani Israel. Pezina tadi dari kalangan Bani Israel yang kisahnya masyhur. Ada seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Bisababi annaha saqat kalban, dengan sebab dia menuangkan air untuk anjing. Ra'athu yalhas, Wanita tadi dia lihat anjing tadi yalhas. Yalhas mengeluarkan, menjulurkan lidah sebab haus atau sebab capek. Maka dalam bahasa Arab namanya yalhas. Dia melihat seperti itu. Minal atosh, karena kehausan. Tidak tega. Tidak sampai hati. Walaupun dia pelacur. Namanya hati kecilnya pun tidak tega. Walaupun binatang itu anjing. Fasaqathu, maka dia kasih air. Fasyakarallahu laha, maka Allah Jalla wa'ala berterima kasih kepadanya, kepada wanita itu. Faghafarallahu laha zambaha, maka dengan sebab itu Allah ampunkan dosa baginya. Wahuwa zambun azim, sementara dosa itu adalah dosa yang azim, dosa besar. Apa itu? Zina. Sekalipun dosa besar, Allah ampuni dengan sebab dia berbuat ihsan kepada makhluknya Allah. Dia diampuni oleh Allah walaupun dia berbuat dosa besar. Wahual bigha, al-bigha ay az-zina, yaitu zina. Faghafarallahu laha bisababi dzalik, maka Allah ampunkan bagi wanita itu dengan sebab perbuatannya. Kenapa Allah ampuni? Disebutkan alasannya. Di situ ada titik dan koma. Masih ingat pelajaran bahasa Indonesia? Jika ada titik koma, maka setelahnya menunjukkan alasannya. Ya. Sudah dipelajari dalam bahasa Indonesia. Titik koma. Li'annaha ahsanat, karena dia telah berbuat ihsan. Ila hadzal bahim al-atsyan, kepada binatang yang kehausan tadi. 6. Kisah yang masyhur, yang insyaAllah ta'ala masing-masing kita sudah pernah mendengarnya, menjadi pelajaran buat kita betapa pentingnya berbuat ihsan sekalipun itu kepada al-baha'im. Maka Syekh Al-Fauzan angkat suatu pertanyaan. Fakaifa bighairil kalbi? Maka bagaimana kalau itu bukan anjing? Anjing yang kalau kita kena, sentuh saja, mengusap 7 kali. Bagaimana kalau itu bukan anjing? Idza ahsanat ila ja'i', tatkala dia berbuat ihsan, idza ahsanta, jika engkau berbuat ihsan kepada ja'i', orang yang kelaparan, minal muslimin, dari kaum muslimin, engkau kasih makan dia. 6. Kasih nasi bungkus, 1 bungkus. Kalau 1, kalau 10. Tidak bisa yang matang, kasih beras. Kalau beras, tambahi lauknya lagi. Tambah senang yang kelaparan yang terima tadi. Menyenangkan hati kaum muslimin, yang tadinya mukanya, wajahnya berkerut, kemudian jadi ceria. Pahala apa bukan? 6. Apalagi manusia. Kalau tadi aja al-bahaim seperti ini manusia. Muslimin lagi. Bukan kafir. Muslimin. Au hatta min bani Adam. Ataupun siapapun dia dari bani Adam, dari manusia. Walau kana kafiro, sekalipun dia orang kafir. Idza ahsanta ilaih, jika engkau berbuat ihsan kepadanya. Fa innallaha jalla wa ala, maka sungguh Allah jalla wa ala, yashkuru lak, akan berterima kasih kepadamu, zalikal ihsan, dari ihsan yang kau perbuat. Qala ta'ala sebagaimana firman-Nya tadi, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sedikit lagi agar selesai dari matannya dalil Al-Qur'an. An-naw'u tsalits, jenis yang ketiga, entah belum saya pahami bagian yang ketiga terkait dengan bagian yang mana, yang jelas Syekh Al-Fauzan menyebutkan di sini jenis yang ketiga, wa huwa itqanul amal, yaitu meneguhkan amalan. Maksudnya amalun ta'maluhu yajibu 'alaika an tattaqinah, yaitu amalan yang engkau amalkan wajib bagimu untuk mengokohkannya, meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Karena engkau telah perbuat ini berdasarkan dalil, maka engkau mengamalkannya dengan mantap, dengan teguh. La yuqalu inna fulan yuhsinu kada, tidak kemudian dia bilang inna fulan yuhsinu kada, sesungguhnya si fulan telah berbuat ini, telah berbuat baik ini. Tidak. Tapi mana yang kamu lakukan? Jangan nunjuk orang saja, fulan berbuat ini, baik berbuat baik ini. Sementara mana yang kamu perbuat? Waqad ja'a al-hadis, sementara telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu, sungguh Allah itu cinta, idza amila ahadukum amalan, jika salah seorang di antara kalian berbuat dengan suatu amalan, an yattaqinah, di mana dia mantap, dia kokoh, dia yakin bahwa ini perintah Allah berdasarkan dalilnya Al-Quran dan Sunnah, dan pasti Allah akan berikan pahala jika dia lakukan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita pelajari. Selesailah dalil dari Al-Quran, dan insyaAllah kajian mendatang kita memasuki dalil dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan al-ihsan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.